إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخوان سكاليان dan أخوات رحمكم الله ابن قيم الجوزية berkata dalam kitab الفوائد menjelaskan hadis tentang kesedihan yang waktu itu pernah kita bahas. Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadik, maka lafal nasiyati biyadika ini akan kita pelajari maknanya insyaallah pada pertemuan kali ini. Berkata beliau rahimahullah versi bahasa Arabnya, versi aslinya, ثم قال ناصيتي بيدك أي أنت المتصرف فيا تصرفني كيف تشاء لست أنا المتصرف في نفسي. Dalam doa kesedihan Rasulullah SAW mengatakan ناصيتي بيدك, ubun-ubun saya di tangan engkau. Kita tahu ubun-ubun ya bagian atas kepala depan ya, itu di tangan Allah Ta'ala. Yang ini maksudnya adalah anta al-mutasarrifu fi tasarrufi, engkaulah yang mengendalikan diriku ya, dalam kelakuanku, perbuatanku. Engkau yang mengendalikan, engkau yang mengatur. Kaifa tasha, sebagaimana yang engkau kehendaki. Dan dalam kitab Al-Fawaid aslinya ada kalimat lastu ana al-mutasarrif fi nafsi, bukan saya mengendalikan. Di sini perlu dipahami ikhwan agar tidak terjatuh dalam pemahaman jabriyah. Betul Allah Ta'ala yang mengendalikan, yang mentakdirkan, yang mengatur segala sesuatu. Tetapi Allah memberikan kepada kita sebagai manusia al-iradah, iradah dan ikhtiar. Ya. Iradah itu keinginan, ikhtiar itu pilihan yang ada di kalbu kita. Ya. Kita diatur oleh Allah secara kauniyah, yakni apapun yang kita lakukan itu sudah Allah takdirkan dan Allah kendalikan. Tetapi Allah Ta'ala merizkikan kepada kita sebagai makhluk berakal, manusia dan jin, itu dengan apa yang disebut sebagai ikhtiar dan iradah. Ikhtiar di sini artinya pilihan. Iradah itu kemauan, keinginan, gitu. Atau masyiah, kehendak. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma tasha'una illa an yasha Allah." Dan tidaklah kalian berkehendak melainkan Allah telah menghendakinya. Itu apa yang kalian kehendaki untuk melakukan sesuatu, Allah telah menghendaki itu terjadi. Tetapi kalau misalnya itu kebaikan, kita puji Allah. Tapi kalau apa yang kita kehendaki itu keburukan, maka jangan kita benci Allahnya, melainkan kita salahkan diri kita. Loh kok gitu? Iya, karena Allah telah memberikan kita pilihan. Tidak ada manusia terlahir sebagai perampok. Kok dia bisa menjadi perampok? Karena itu ikhtiar dia, itu pilihan dia, itu kehendak dia ketika sudah menjadi besar. Alhamdulillah Allah Ta'ala menjadikan anak-anak itu terlahir murni, suci dari kesalahan. Ya, tapi pas gede kemudian silahkan dia milih. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Inna hadainahu sabila, yaitu kami telah memberinya petunjuk jalan keluar dari rahim ibunya menuju keluar. Ya. Jadi jemaah sekalian, anak yang terlahir dari rahim ibu untuk keluar aja itu butuh hidayah. Walaupun sesar, butuh petunjuk dari Allah. Kalau enggak nyasar dia. Pas dikeluarkan, imma syakira wa imma kafura. Dia diberi pilihan, mau jadi orang bersyukur atau mau jadi orang yang kufur. Itu pilihan dia. Dan dengan pilihan itulah dia akan terkena pahala atau azab, pahala atau dosa di situ. Kita tuh beda dengan dedaunan di sana. Dedaunan itu rontok. Dan dedaunan itu rontoknya itu bukan atas kehendak daun. Dan rontoknya daun ataupun bunga itu tidak ada nilai pahala ataupun dosa. Kenapa? Karena mereka tidak diberikan iradah, keinginan atau ikhtiar, pilihan. Enggak ada pilihan buat daun. Kalau Allah takdirkan dia udah jatuh kelas. Iya. Itulah makhluk-makhluk selain manusia dan jin. Misalnya ada orang menebang pohon. Pohon itu kemudian roboh. Apakah pohon itu pilihan? Ada pilihan dia. Pohon itu kemudian bilang, saya enggak mau enggak jadi roboh akhirnya. Padahal dia tebang-tebang. Enggak bisa. Enggak punya kehendak mereka itu. Makanya mereka enggak dapat dosa, enggak dapat pahala. Gitu. Mereka enggak punya pilihan untuk menjadi muslim atau kafir. Enggak punya pilihan. Binatang pun begitu, ikhwan. Binatang pun begitu. Binatang memang Allah berikan iradah, kehendak. Tetapi kehendak yang hanya berkalutan dengan nafsu saja, tanpa akal. Makanya di akhirat nanti binatang-binatang ini tidak dihisab sehingga masuk surga atau masuk neraka, tapi dihukumi dengan keadilan. Setelah itu jadilah mereka debu, hilang, sudah selesai. Gitu. Maka agak heran kalau misalnya ada orang itu menjadikan binatang ternaknya atau peliharaannya itu seperti kekasih. Kucing dipelihara udah kayak kekasih. Kucing mati itu kayak mati kehilangan suami. Wah, kelimpungan hidupnya gara-gara kucing mati. Padahal kucing nanti pun dia tidak menemani ke surga, tidak apa, udah kucing selesai. Ya, baik. Allah mengendalikan diri kita sebagaimana yang kita kehendaki. Kertasnya udah habis belum sih? Kertas udah habis. Nah, ini kalau misalnya takutnya masih ada yang butuh. Ya. Barangkali mungkin ada yang datang berikutnya, mungkin kita kasih aja. Ya, terima kasih. Ya, syukur. Allah yang mengendalikan diri kita, tetapi kita diberikan pilihan. Kalau misalnya baik, kita bersyukur sama Allah. Kalau misalnya ternyata pilihan kita buruk, maka jangan salahkan Allah, karena kenapa kok kita milih yang buruk gitu. Kemudian kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, wa kaifa yakunu lahu fi nafsihi tasarruf min من نفسه بيد ربه وسيده وناصيته بيده وقلبه بين إصبعين من أصابعه. Bagaimana mungkin seorang hamba bisa mengatur dirinya sendiri begitu saja tanpa Rabb, tanpa Allah? Atur diri sendiri tanpa Allah, tanpa pengatur. Sedangkan seluruh dirinya itu berada di tangan Rabb-nya. Ya. Di tangan Tuannya, di tangan Tuhannya, yaitu Allah. Ubun-ubunnya nasiyatuhu biyadih, di tangan Allah. Ubun-ubun kita di tangan Allah. Wa qalbuhu baina isba'aini min asabi'i, dan hatinya di antara dua jari dari jari-jari Allah. Jadi qalbu kita itu dibolak-balikan oleh Allah Ta'ala semahu Allah. Tetapi kita gak boleh pasrah kemudian kita putus asa. Enggak, kita berusaha untuk mendapatkan, mencari dan mendapatkan hidayah. Ya. Qalbu kita di antara dua jari dari jari-jari Allah. Allah Ta'ala memiliki sifat, memiliki jari-jari yang tidak boleh kita samakan dengan jari-jari manusia atau makhluk Allah. Nah, kemudian wa mautuhu wa hayatuhu, begitu juga dengan hidup dan matinya manusia kita. Wa sa'adatuhu wa syaqawatuhu, bahagia dan celakanya kita. So, dua-duanya itu semua nih, hidup dan mati kita diatur sama Allah, di bawah kuasa Allah. Kemudian sa'adah, bahagia. Bahagia yang dimaksud ini surganya atau celakanya, syaqawah itu di akhirat. Itu semua di bawah kuasa Allah. Sudah Allah atur, namanya sudah tercantum. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi pun disebutkan hal seperti itu. Seorang Nabi Muhammad SAW mendatangi para sahabat yang sedang berkumpul. Kemudian di tangan beliau sallallahu alaihi wasallam ada buku dua. Di tangan kanan satu buku, di tangan kiri satu buku. Maka berkata para sahabat, berkata Nabi SAW, kalian tahu enggak ini apa nih dua buku nih? Maka kata mereka, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, ini dengungannya bisa dikecilin dengungannya. Nah. Ini yang kanan, ini buku berisi nama-nama penghuni surga. Nama-nama penghuni surga. Yang mana sudah tertera di sini semua nama-namanya, tidak dikurangi dan tidak dilebihkan, sudah fix gitu bahasa kita nih. Yang di sebelah kiri nama-nama ashabun nar, penghuni neraka, ya, penghuni neraka, tidak dikurangi, tidak ditambahi. Maksudnya apa? Semua penghuni surga, semua penghuni neraka, nama-nama mereka sudah tercantum, fix, sudah tertentukan, tertakdirkan dalam lauhul mahfuz. Allah sudah tahu kita tuh masirnya kemana nanti, gitu loh. Maka para sahabat pun berpikir, kalau sudah ketahuan nama-nama penghuni surga siapa, nama-nama penghuni neraka siapa, lalu buat apa kita beramal, gitu. Kita juga berpikir gitu mungkin. Kalau udah kayak gitu, buat apa ya kita amal ya? Karena khawatirnya begini, kita udah capek-capek beramal, taunya nama kita tercantum di buku penghuni neraka. Nah, gimana tuh? Ya? Atau ada orang jelek, maksiat terus, tercantum namanya di buku penghuni surga. Kadang-kadang manusia yang memang mau berusaha logis, tetapi namanya surga atau neraka, siapa-siapa yang masuk ke sana itu tidak dengan kalkulasi matematika, tidak dengan logika, tapi semua itu dengan kehendak Allah. Kalau Allah merahmati, Allah Ta'ala kemudian masukin dia surga. Kalau Allah tidak mau merahmatinya, maka Allah masukin dia ke neraka. Udah gitu. Jadi bukan bergantung pada logika, bukan, melainkan bergantung pada masyiah, kehendak Allah dan rahmatnya. Lalu kata Nabi SAW, saddidu wa qaribu, berlaku tepatlah kalian, atau dekatilah kesempurnaan, gitu. Saddidu ini bersikap sadad. Sadad itu artinya tepat. Makanya qaulan sadida, yaitu perkataan yang benar, tepat, gitu loh. Artinya kalau misalnya ngomong, ngomong yang benar. Kalau misalnya berbuat, berbuat yang tepat sesuai syariat. Jangan melenceng, gitu. Tapi kan namanya kita ya manusia. Ya udah kalau gitu qaribu, mendekatilah kepada ketepatan. Kalau enggak bisa sempurna, maka jangan tinggalkan seluruhnya. Berusaha mendekati kesempurnaan. Kalau misalnya sholat enggak bisa full konsentrasi khusyuk, ya jangan meninggalkan sholat. Tetap sholat. Usahakan sekhusyuk-khusyuknya walaupun enggak sempurna. Begitu ya. Nah, hidup mati kita di bawah kuasa Allah. Bahagia celaka kita itu juga Allah lebih tahu. Kemudian kata Ibnu Qayyim, wa afiyatuhu wa bala'uhu kulluhu ilaihi subhanah. Sehatnya dia, afiyah itu sehat. Kalau ada situs namanya Muslim Afiyah, itu artinya Muslim benar, Muslim sehat gitu. Ya Muslim Afiyah gitu kan. Afiyah, sehat walafiat, nah gitu kan. Gimana kabarnya bro? Alhamdulillah sehat walafiat. Nah, kadang-kadang kita gak ngerti tuh apa arti sehat walafiat. Sehatnya ngerti, walafiatnya gak ngerti. Dari kata wal-afiyah, al-afiyah, afiyah itu artinya sehat, selamat gitu loh. Sehat dan selamat, sehat walafiat. Jadi sehatnya dan buah bala'uhu, bala'uhu sakitnya, atau maksudnya di sini bala itu musibah, ujian, cobaan seperti penyakit dan lainnya. Semua kulluhu ilaihi subhanah, semua kembali kepada Allah, di bawah kuasa Allah. Ya. Untuk akhwat sudah dikasih kertasnya, Pak? Sudah? Sudah. Mungkin kalau ada yang kurang mungkin bisa dikasihkan. Semuanya di bawah kuasa Allah. Paragraf ini sangat erat kaitannya dengan masalah takdir. Orang banyak hatinya sempit karena enggak paham takdir. Ya. Hatinya sempit karena tidak paham takdir. Walaupun kekayaannya banyak. Apalagi yang kena musibah enggak paham takdir, ini tambah bingung. Tambah bingung. Syekhul Islam Ibn Taimiyah itu dipenjara berkali-kali, atau pernah dipenjara. Malah justru ketika beliau dipenjara, beliau bersyukur. Kenapa? Bersyukurnya ternyata disebabkan karena beliau memandang begini, jemaah sekalian. Justru Allah mentakdirkan saya dipenjara agar saya bisa lebih dekat kepada Allah dan lepas dari beban yang saya dapatkan kalau saya tidak dipenjara. Artinya apa? Dai itu kalau bebas melenggang, itu banyak bebannya. Beban ngajar, beban amar ma'ruf, beban nahi munkar, lihat maksiat sedikit diingetin orang. Itu beban. Ya enggak, Pak? Beban, Pak. Orang berilmu itu makin banyak bebannya. Makin berilmu makin banyak bebannya. Kalau bahasa kita yang sekarang, makin hijrah makin banyak bebannya. Kadang-kadang sekarang hijrah itu cuma dibuat apa? Marketing doang. Jadi enggak jadi beban. Jadinya duit, ya. Harusnya makin hijrah, makin berilmu, makin banyak beban. Karena ilmu itu mewariskan amal dan amal itu beban. Beban dunia, kelegaan di akhirat, gitu. Maka Syekhul Islam kemudian menceritakan ya dengan kalimat, dengan pembahasan dari anak. ya, walaupun semua musuh-musuh itu berusaha untuk menyakitiku, ketahuilah aku mendapatkan surga itu di hatiku. Maksudnya di sini maksudnya apa? Ketika seseorang mendapatkan jannatul dunia di kalbunya, maka mau bagaimanapun apa yang dirasakan dari kepahitan duniawi itu terasa manis dan lezat di kalbu. Dengan apa? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan tenang kalbunya dengan zikir. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah maka tenanglah hati. Dilanjutkan ayat berikutnya, alladzina amanu wa 'amilus shalihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ini zikir. Zikir itu, amalan soleh itu zikir, ikhwan. Ya. Orang beriman dan beramal soleh, tuba lahum, tuba di sini artinya beruntunglah mereka. Wa husnu ma'ab. Dan sebaik-baik tempat kembali, surga. Surga dunia kita ini amalan soleh, jemaah sekalian, dan zikir itu. Ini surga dunia. Iya. Kalau ikhlas dan sesuai sunnah itu surga dunia kita. Ya. Ya, majelis ilmu betul taman surga. Tapi masing-masing dari kita bisa mendapatkan surga dunia di kalbunya dengan cara beramal soleh dengan ikhlas. Plong, enak dah beneran. Amal soleh ikhlas itu udah kita enggak mangkel kalau misalnya enggak dapat dunia dari itu. Enggak mangkel kalau enggak mendapatkan dunia dari itu, beneran enggak mangkel. Kalau amal solehnya ikhlas. Tapi kalau amal solehnya itu enggak ikhlas, pasti ada mangkelnya gitu loh. Ada aja kurangnya gitu. Karena yang dicari bukan Allah Ta'ala, ridha Allah bukan. Banyak orang itu ya, meninjau segala hal itu dengan materi dan kalkulasi duniawi. Sehingga ketika dia memberi dia menerap ketika dia memberi, dia lebih menitik beratkan balasan insani dibandingkan tinjauan ukhrawi. Rasulullah SAW suatu ketika menyembelih seekor kambing. Setelah menyembelih, maka Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita, memproses. Ya, sebagaimana ibu-ibu biasa memasak dan seterusnya. Ya, satu kambing disembelih lalu diproses. Lalu Rasulullah pergi. Pergi entah berapa hari atau berapa lama karena beliau istrinya banyak ya. Mungkin giliran atau bagaimana, suatu ketika balik lagi ke rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Balik bertanya kepada istrinya yang mulia ini. Apa yang telah kau lakukan dengan kambing? Kambing tersebut ya Saudara. Maksudnya ada apa nih yang tersisa nih? Apa gimana? Gimana kemajuannya? Ada sesuatu apa? Dan perlu diketahui Rasulullah itu suka bagian kambing, yaitu bagian kaki depan kanan itu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, tidak ada yang tersisa kecuali kaki bagian depan. Yang sebelah kanan. Itu doang. Enggak ada yang tersisa, semuanya udah diapain? Dibagi-bagi ke orang. Semuanya udah dibagi-bagi ke orang. Ya, kira-kira antum rela enggak kalau misalnya kayak gitu, Pak? Antum yang nyembelih itu kambing punya antum. Antum yang nyembelih. Kemudian mayoritas dari kami antum sembelih, bagian tubuhnya itu mayoritas dikasihin ke tetangga. Kira-kira antum marah enggak kayak istri? Kira-kira. Ya, jawab sendiri. Maka kata Nabi SAW, kata Aisyah tadi, tidak ada yang tersisa kecuali apa? Tidak ada yang tersisa kecuali kaki bagian depan kanan. Kata Nabi SAW, justru semuanya itu tersisa kecuali bagian depan kanan itu. Maksudnya ngerti nggak, Pak? Karena Rasulullah nanya, gimana kambingnya? Kata Aisyah, gimana? semua udah habis kecuali ini kaki bagian depan kanan. Maka Rasul balikin, enggak begitu. Justru semuanya itu baka tetap ada kecuali bagian depan ini. Ngerti maksudnya enggak? Artinya ngerti enggak? Ini agak lembut artinya. Apa artinya? Semua yang kita nafkahkan ke selain kita itulah yang baka, dan semua yang kita habek itulah yang fana. Gitu, ngerti? Ana punya uang 100.000. Ya. Kemudian ana sedekah ke fakir miskin 70.000. Sisanya berapa secara dunia? 30. Secara akhirat 70.000, dan itu pun Allah yang kembangkan gitu loh. Jadi sedekah itu Allah kembangkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yaqbalu sadaqata 'abdihi bi yaminihi." Allah taala menerima sedekah hambanya dengan tangan kanan Allah taala. Fayurabbiha, kemudian Allah pun mengelola dan nanti mengembangkan. Jadi kita tuh kayak investor. Allah yang kembangkan tuh pahala sedekahnya. Sampai kalau misalnya dia sedekahnya cuma sebiji kurma, itu bisa pahalanya sampai sebesar gunung Uhud. Allah yang mentarbiah, Allah yang mengelolanya. Ya. Itu semua kuasa Allah, di bawah kuasa Allah. Kita dan amalan kita di bawah kuasa Allah. Kita dan pahala kita di bawah kuasa Allah. Kita juga dengan maksiat kita di bawah kuasa Allah. Tetapi kalau untuk urusan maksiat dan kesalahan, itu dinisbatkan kepada kita, dalam artian salahnya itu ke kita, bukan ke Allah. Allah enggak pernah salah. Ya. Bahkan Allah Ta'ala menciptakan kemaksiatan untuk manusia. Itu kerap kali hikmahnya itu luar biasa. Coba, kadang-kadang kita ini ngerasain jauh dari Allah. Jauh dari Allah, suatu ketika kita melakukan maksiat. Dengan maksiat gitu, kita mendapatkan efek negatif di dunia ini. Baru kita engah di situ. Sakit misalnya. Sakit, anak durhaka, dan seterusnya. Baru kita terus ingat Allah. Kadang-kadang maksiat itu malah justru membuat pelakunya kembali kepada Allah. Bisa jadi. Kadang-kadang taat yang dihiasi ujub dan bangga diri membuat pelakunya itu merasa aman. Ada seorang nenek-nenek ya, yang mana kasihan nenek-nenek ini di suatu kampung. Waktu dulu bergelimang kekayaan di kampung itu, dikenal Bu Haji, kemudian Masya Allah, orang-orang kampung itu pada menghormatinya karena kekayaan, dan juga karena waktu itu sering ke Jakarta, ya kan? Dulu kan orang kampung itu, kalau dulu zaman dulu itu orang kampung kalau misalnya ada yang ke Jakarta tuh dibanggakan gitu loh, kerjanya di Jakarta, gitu kan? Kalau sekarang mah udah biasa. Nah, pas waktu dulu berjaya, anak-anaknya gak dididik, sekolahnya biarin bolos dan seterusnya. Pas udah gede, anak-anaknya begajulan semua. Akhir pas udah tua itu ibu atau nenek itu, sekarang udah nenek, ditinggal suaminya, maksudnya suaminya wafat, maka jadilah anak-anak itu gak peduli sama ini. Akhirnya tua renta sendirian dan didurhaki anak-anaknya, kebingungan dan baru di situ ternyata dia ingat Allah. Baru di situ. Sekarang malah jadi solehah sekali. Walaupun udah tua susah ngapa-ngapain, duit gak banyak, udah kekuras duitnya, sholat rajin, sholat malam ini itu mulai. Tuh lihat tuh. Kadang-kadang malah efek maksiat seseorang menjadikan seseorang kembali berkiblat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini Allah yang atur. Ya, baik, kita lanjutkan ya. Seorang hamba tidak mempunyai kuasa apapun karena ia berada di dalam genggaman Rabb-nya. Bahkan ia lebih hina daripada seorang budak yang lemah lagi terhina. Budak walaupun dikuasai oleh majikannya, tetapi majikannya itu tidak menguasai sepenuhnya. Udah gitu, budak dengan majikannya sama-sama orang, sama-sama manusia. Adapun Allah dengan kita, itu perbedaannya jauh sekali. Allah Ta'ala menguasai kita, meliputi segala tentang kita. dari apa yang ada pada diri kita, dari rizki, ilmu dan seterusnya. Allah Maha mengetahui dan Maha memberi itu semua. Udah gitu, kita tidak akan pernah sama dengan Allah. Laisa kamitslihi syai. Tidak akan pernah sama statusnya dengan Allah. Kita makhluk, Allah khaliq. Kita manusia, Allah Ta'ala adalah Allah Ta'ala, sesembahan yang hak. Kalau budak dengan majikan mah sama-sama manusia. Ya? Udah gitu nanti budak bisa aja dimerdekakan. Sama-sama merdeka dengan majikan lamanya. Akhirnya sama-sama statusnya. Adapun kita sampai masuk surga pun, kalau dan semoga Allah Ta'ala takdirkan kita masuk surga kelak, itu statusnya tetap kita hamba Allah. Enggak berubah status. Ya. Begitu. Dikatakan kemudian oleh Ibnu Qayyim, nasiyatuhu biyadi sultanin qahirin malikin lahu tahta tasarrufihi wa qahrihi balil amru fawqa dhalik. Ubun-ubun kita ini di tangan yang maha kuasa, di tangan sang sultan, sang raja yang maha kuasa dan maha memiliki. Ia selalu di bawah kekuasaan dan kekuatannya, bahkan lebih dari itu. Setiap hari, setiap jam, setiap waktu, setiap detik, semuanya ya kita di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Wa mata syahida al-'abdu anna nasiyatahu wa nawasil 'ibadi kullaha bi yadillahi wahdahu yusarrifuhum kayfa yasha lam yakhafhum ba'da dhalik wa lam yarjuhum wa lam yunzilhum manzilatal malikin bal manzilata 'abidin muqharin atau maqhurin marbubin al-mutasarrifu fihim siwahum wal-mudabbir lahum ghairuhum. Artinya, apabila seorang hamba telah menyadari bahwa ubun-ubunnya dan ubun-ubun setiap hamba berada di tangan Allah semata, sehingga Allah bisa melakukan apa saja terhadap mereka. Kalau misalnya kita sadari itu nih, ya, semua itu dikuasai oleh Allah. Kita sadari itu, niscaya hamba ini tidak akan takut kepada sesama hamba gitu. Ya, sama sesama manusia itu enggak takut. Ya. Kalaupun takut itu takutnya karena Allah. Contoh. Enggak berani ngomong kasar ke orang tua. Takutnya bukan karena apa, tapi karena Allah, takutnya dilaknat atau gimana. Takutnya Allah akan melaknat kita, memusuhi kita gitu. Takutnya begitu. Tidak hormat pada orang yang lebih berusia dibandingkan kita, itu bukan karena apa-apa melainkan karena ini perintah Allah. Kan gitu. Jadi enggak ada takut-takutnya gitu loh. Nah, ini berarti ada secercah cahaya yang ada pada seorang yang bertauhid. Orang yang bertauhid itu enggak ada takut-takutnya, itulah yang ditakutkan oleh orang-orang kafir. Yang ditakutkan oleh orang-orang kafir adalah orang-orang yang udah ditawakal Allah. Yang ditakutkan orang-orang kafir adalah orang-orang bertauhid, muslim bertauhid yang mengerti hakikat dunia dan mengerti hakikat semua manusia itu di bawah kendali dan kuasa Allah Ta'ala. Itu yang ditakutin, ikhwan. Makanya para sahabat, tentara dari kalangan sahabat itu ditakuti bukan karena gertakan dan nyanyian yel-yel, bukan, benar. Itu hanya ada sekarang, ikhwan. Hanya ada zaman-zaman sekarang, tentara dengan yel-yel, ya. Kemudian gertakan, apa namanya, kalau kita baris kan pramukaan, itu kan kaki itu dianjurkan untuk terhentak, prok prok prok gitu kan ya. Itu ada seolah-olah mengisyaratkan kewibawaan. Dulu sahabat tuh enggak gitu. Beneran. Sahabat itu enggak pakai gertakan untuk iniin bumi gitu loh, nginjek apa namanya, menghentakkan kaki mungga kayak gitu. Dahulu para sahabat itu mereka menjadikan diri mereka wibawa dengan takwa dan tauhid. Gitu. Dengan takwa dan tauhid. Kemudian karakter masing-masing orang, ada yang karakternya memang keras ya, tapi bertauhid, itu yang ditakutkan. Itu lebih ditakutkan, beneran. Kalau kita ini seringkali mengkamuflasekan kewibawaan itu dengan selain hal ma'nawi yang berupa tauhid, selain itu seperti apa? Knalpot digedein, nah supaya kerasa wibawa motornya nggak? Motor kalau knalpotnya ya menggedor gitu kan, itu kan kerasa lebih wibawa, sehingga orang-orang kalau misalnya kita aja nih naik mocil ya, motor kecil biasa ya, kan? Biasa suara nggak kedengeran saking ya saking mocilnya gitu kan. Ada mocil metik ya, kecil lagi ya. Kemudian belakang ada rongrongan, ya, suaranya gede gitu, menggetarkan hati gitu. Kira-kira kita agak mau minggir nggak? Iya, kerasa wibawanya, wibawa knalpot. Mungkin boleh judul kajian wibawa secari knalpot, masya Allah. Ya. Iya, tuh kan? Oh, kerasa. Iya, iya. Coba, yang nggak itu mubah sebenarnya, nggak apa-apa asal nggak melanggar, nggak apa-apa. Cuman kan kalau menjadikan itu sebagai wibawa nanti jadinya sombong, ikhwan. Bukan jadi wibawa yang hak, bukan. Ya, tapi wibawa yang para sahabat itu terletak di mana? Tauhid, tauhid dulu. Kemudian baru mereka memakai aksesoris peperangan, gitu loh. Seperti apa? Baju-baju besi, baju perang. Ya. Seorang sahabat Nabi ketika memimpin pasukan dada yang membusung kayak gini. Ya, kata Nabi SAW, cara jalan seperti ini adalah cara jalan orang yang tidak masuk surga kecuali dalam peperangan. Ngerti enggak maksudnya? Kalau jalannya di jalan biasa kayak gini jalannya sombong, ini enggak masuk surga nih, orang susah masuk surga nih. Sombong. Kata Nabi SAW dalam hadis lain, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga siapa yang seseorang di hatinya ada sebiji kecil dari kesombongan. Tapi kalau di perang perlu ada sikap tegas kayak gini. Tetapi ini bukan yang paling utama ya, ikhwan. Paling utamanya itu tauhid. Yang itu tauhid mewariskan adanya cahaya yang membuat orang tuh gentar. Waduh, beda nih orang nih. Kadang-kadang kita melihat beberapa orang jalannya biasa, pakaiannya biasa, tetapi kok ada sesuatu sama orang ini gitu loh, yang kita tuh gak berani menyentuhnya, ya kan? Ternyata memang, oh ternyata ustadz dia, ya maksudnya kayak seorang ustadz gitu, kelihatan jenggotan gitu maksud. Ih serem nih, ya. Coba bedakan, antum ketemu seseorang pakai peci, jenggotan, ya, pakai baju biasa tapi kelihatan baik gitu. Antum nggak berani antum pegang-pegang gitu atau macam-macam gitu, berani? Ada kewibawaan di penampilan dia gitu. Kemudian bedakan dengan orang rambut panjang. Jenggotan ya, bajunya pakai baju metal, kaos metal, ya, tulisannya Metalingus, ya. Ya, antum kerasa nggak wibawanya dia? Ada wibawanya, tapi wibawanya beda. Ini wibawanya dia ini wibawa yang kita tuh nggak mau berurusan sama dia, itu wibawanya gitu, situ, ya kan? Iya. Itu wibawa di situ. Enggak mau urusan sama dia dah. Kayaknya runyam kalau urusan sama orang kayak gini dah. Kita mukul sekali, kita digampol dua kali mungkin. Gitu kan? Mikirnya gitu. Ya. Nah, itu wibawanya beda, ikhwan. Ketika seseorang wibawanya karena tauhidnya, karena ibadahnya, itu pasti beda pancaran cahayanya. Gitu. Dan seseorang bisa memalsukan wibawanya dengan keteduhan, dengan apa, sepalsu-palsunya dia kelak akan terbongkar. Makanya yang kita cari itu sekarang bukan wibawa, yang kita cari sekarang ridha Allah. Wibawa itu adalah hibah, pemberian dari Allah Ta'ala. Yang kita cari sekarang bukan pemberian berupa hibah, apa, wibawa itu, tapi yang kita cari ridha Allah saja. otomatis lah insya Allah. Jadi siapa yang ingin agar dicintai orang-orang, maka dekatlah kepada Allah. Ya, ya. Dan dalam hadis, wazhad fima indan nas uhibbukan nas. Zuhudlah kamu terhadap apa yang ada pada manusia, maka manusia akan mencintaimu. Ngerti maksudnya enggak? Ada rel kereta apa di sini? Langsung diam dia. Baru anda ngomongin langsung diam. Apa kedengar suaranya ini? Hah? Orang-orang, masya Allah. Gak apa-apa ya. Dan zuhudlah kamu terhadap kantong-kantong manusia gitu loh. Arti lainnya, jangan suka ngintip dompet manusia. Gitu. Apalagi kalau nilep dompet du'afa. Ya. Jangan kemaruk dengan harta manusia, bekerjalah. Bergiatlah, tetapi jangan suka minta-minta gitu. Maka manusia akan mencintaimu. Ini isyarat dari Nabi SAW supaya kita itu dicintai orang. Jangan banyak minta gitu loh sama orang, dan jangan banyak ngarep sama orang. Dan kita tidak bisa merealisasikan tidak minta-minta sama orang dan tidak banyak berharap pada orang kecuali dengan tauhid. Orang itu fakir, manusia itu semuanya fakir, semua manusia itu fakir, semua manusia itu pasti merasa butuh. Nah, kemerasa butuhan ini butuh saluran gitu loh. Dia butuh saluran. Saluran apa maksudnya? Dia butuh curhat, dia butuh minta-minta. Semua orang butuh minta-minta. Semua orang. Ya, baik anak, antum, semua butuh minta. Tapi sekarang minta-mintanya itu kepada siapa? Kalau minta-mintanya kepada manusia berarti tauhidnya kurang. Kalau minta-mintanya kepada Allah, ini baru bertauhid. Kalau minta-minta kepada Allah rajin, minta-minta kepada manusia juga rajin, ini setengah-setengah kurang percaya sama Allah. Ya. Masya Allah, ana kemarin ada seorang ikhwan menampilkan jumlah hutangnya. Ikhwan ini masih muda. Ya. Usianya paling baru 29 atau 30-an. Ya. Ya, anda bukan berarti udah tua, anda juga masih muda juga, ikhwan ya. Maksud anda semuda itu, tapi hutangnya, masya Allah, ya. Nih, ya nggak usah dikasih tahu siapa orangnya, ya, takutnya ada di sini. Ama ibu-ibu 9 juta, ama Ahmad 5 juta, anak masih anda 4 juta, ama ini 45, anda nggak mau ngitungin berapa. Di total mungkin udah 40-an juta kayaknya hutangnya. Dari beragam orang, ya, nggak ana karena ana nggak ngutang kayak gitu. Jadi ngeliat orang ngutang segininya itu miris banget. Ternyata buat operasi sesar istrinya dan seterusnya dan seterusnya. Kasihan, ya. Nah, gimana ikhwan? Kalau antum melihat ada orang suka ngutang, antum merasa respect nggak sama orang ini? Walaupun memang orang itu butuh. Kadang-kadang hilang respect kita, hilang wibawa dia gitu. Ya, padahal mungkin dia sangat butuh gitu. Inilah memang manusia itu karakternya fakir, tapi enggak mau orang kelihatan fakir di hadapan dia gitu loh. Ya kan? Kita ini fakir, tapi kita enggak suka ngeliat orang tuh miskin di hadapan kita gitu loh. Kita ini pengemis, tapi kita enggak suka ngeliat orang tuh mengemis kepada kita. Makanya kalau ngemis tuh ke Allah aja gitu. Gitu. Manusia seperti itu. Maka beruntung orang-orang yang banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia percaya bahwasanya Allah mengatur segala semua ini. Allah raja untuk semuanya. Taib. Kalau dia sadari, maka dia sadari bahwasanya semua dikuasai oleh Allah, maka tidak akan takut kepada sesama hamba. Juga tidak akan berharap banyak kepada hamba-hamba Allah. Dan tidak akan memperlakukan hamba-hamba Allah layaknya para raja. Tiga hal ini nih yang betul-betul menjadi karakteristik ahlus sunnah, ahli tauhid. ya, yaitu apa? Enggak takut kepada sesama manusia. Maksudnya enggak takut di sini, dia ketemu-ketemu aja, salaman-salaman aja udah. Kecuali ahli tauhid yang berhutang. Nah, ini baru takut ketemu sama pemilik hutang kan. Pemilik hutang lewat situ, dia pindah gang. Ya, ini karena hal lain ya. Tapi asli ahli tauhid itu enggak takut. Kemudian tidak berharap banyak kepada makhluk dan tidak akan memperlakukan makhluk manapun seperti raja, walaupun jargonnya pembeli adalah raja gitu. Itu masalah muamalah beda lagi ya. Pembeli adalah raja kan cuman kita servis di masalah pembelian doang. Bukan artinya raja beneran enggak. Ini karakteristik Ahlussunnah, sehingga Ahlussunnah tuh punya wibawa. Gitu loh. Kalau kita mau punya wibawa di sini, ini kuncinya bertauhid dengan cara apa? Tidak takut pada manusia, tidak berharap banyak ke manusia, dan tidak memperlakukan siapapun dari manusia seperti raja, kecuali kalau Allah dan Rasulnya memerintahkan seperti itu. Contoh, Allah dan Rasulnya memerintahkan untuk taat pada suami, maka perlakukan suami seolah-olah raja, tapi dengan batasan. Jangan sujud gitu, di antaranya. Dan taati suami pada perkara ma'ruf itu. Adapun perkara maksiat tidak, tidak boleh. Ya itu. Maka Ahlussunnah adalah orang-orang yang paling memiliki wibawa. Enggak takut sama siapa-siapa, enggak berharap kepada siapa-siapa kecuali Allah, dan tidak memperlakukan berlebihan kepada siapapun dari penghormatan. Nah, jika ternyata majelis atau pesantren mengajarkan murid-muridnya agar memperlakukan kiai atau ustadznya seperti raja, maka ini ada penyimpangan nanti di masalah tauhid. Pasti itu. Dan menjurus kepada kesyirikan yang nanti awal-awalnya dari ghulu, sikap berlebihan dalam ta'zim mengagungkan gurunya. Ingat, kalau misalnya para murid bersikap berlebihan dalam mengagungkan gurunya semasa hidupnya, maka setelah mati guru tersebut akan lebih berlebihan lagi guru itu diagungkan, dan dosanya bisa ngalir lagi ke gurunya yang mengajarkan sikap tersebut. Makanya kita lihat pesantren-pesantren yang sangat memfokuskan tauhid itu terhadap guru tetap hormat, tetapi tidak sampai ghulu, tidak sampai berlebihan. Tetap hormat, tetapi tidak sampai berlebihan. Tetap salaman, kalau cium tangan pun bisa. Tapi tidak sampai berlebihan, sampai sisa makanannya direbut, sisa kopinya diseruput karena nyari berkahnya, ngalap berkahnya, enggak. Ya. Enggak ada kan, Anda selesai kajian ini enggak ada yang ngerebutin ini kan? Enggak ada. Bahkan justru cepat-cepat buang aja nanti. Ya, ntar kumannya nyebar misalnya gitu. Gak ada, ya, bekas tisu saatnya misalnya, ya, pasti ini taunya hitam gitu kan. Kemudian muridnya datang, ih, hitam ini berkah. Di laodes ini, enggak, ini ghulu. Ahlussunnah enggak seperti ini, ya. Wibawanya tinggi. Tapi kemudian semua itu, makhluk-makhluk itu sebatas hamba yang dikuasai dan diatur oleh Allah. Siapapun yang mendapati dirinya seperti ini kondisinya, itu mengerti pemetaan ini, kondisinya tidak mudah takut, tidak banyak berharap, dan tidak memperlakukan makhluk seperti raja, maka rasa butuh orang itu kepada Rabbnya menjadi sifat yang sudah terpatri dalam hatinya. Dikit-dikit kembali ke Allah gitu. Kadang-kadang memang sebagian pengajian mengajarkan mindset yang justru menjurus kepada syirik yang tadi kita sebut. Kadang-kadang ini nih, kalau misalnya kamu mau nyantronin rumah itu, atau mau nebang pohon itu, atau mau melewati lembah tertentu, maka bikinlah sesajian tertentu, penghormatan lah buat penunggunya, supaya terhindar dari mara bahaya. Ini yang masuk ke dalam syirik akbar. yaitu persembahan untuk selain Allah. Setan nanti yang terima, ya. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Tapi setan yang terima, ya. Malah justru fazaduhum rohaku, kata Allah. Yang seperti ini meminta bantuan, meminta perlindungan, meminta permisi pada setan, pada jin, itu malah membuat setan-setan itu makin apa? Makin menambah pembangkangan mereka, bikin nambah dosa dan nambah kebodohan orang-orang ini. Ya, fazaduhum rohaku. Sehingga kalau ahlu sunnah enggak butuh, enggak ada hal-hal seperti itu. Kita enggak ngajarin seperti itu. Kalau mau masukin rumah tertentu, kasih sajian telur gitu kepada penghuninya supaya kita enggak apa? Ditimpa mara bahaya. Enggak perlu. Cukup baca Quran aja. Bertauhid, minta sama Allah. Ya. Ada DKM, bukan MC maksudnya, DKM masjid, suatu masjid calon, ya. Itu ngobrol sama saya. Dia, beliau cerita nih dulu waktu pengalaman sama teman-temannya lagi dinas kalau enggak salah. Di suatu daerah, entah hutan atau apa gitu. Teman-temannya nganjurin, "Yuk kita bikin sajian-sajian yuk." Lah buat apaan? Ya supaya enggak nanti kok ada bahaya gimana? Taruh pada ngamuk penghuni sini, gitu kan? Maka kata Bapak DKM ini, "Wah, kalau saya mah enggak pakai kayak gituan, Mas. Saya sama Allah aja lah, biar Allah yang lindungi saya." Apa kata orang-orang tersebut? "Sombong lu," gitu. Jadi yang bertauhid dibilang sombong. Gitu loh. Aneh. Ya. Dan memang kita enggak perlu sesajian seperti itu, ikhwan. Apa yang buat laut tuh apa? Apa yang kemarin buat laut, apa namanya istilahnya, Pak? Hah? Larung laut. Sesembahan buat laut lah gitu, persembahan buat laut, sajian laut, sedekah laut. Ya kan? Sedekah laut dikasih diinin ke laut kemudian. Masyaallah. Supaya apa? Supaya lautnya enggak ngamuk. Ini syirik akbar jadinya. Laut itu ya, makhluk diatur oleh Allah, ngamuk atau enggak itu Allah yang urus. Ya kita malah nyari ridho lautnya. Ya laut juga bingung. Ya. Buat siapa itu? Buat dimakan laut, buat dimakan setan kalau memang setan mungkin mau. Lebih-lebih iblis itu arsnya di atas laut, di atas permukaan air. Iblis yang senang. Ya. Jadi ini kita tuh butuhnya sama Allah aja. Tapi kemudian orang-orang yang biasa berbuat syirik akan menuding kita sombong, sok banget. Gitu, ini kebalik. Justru yang sombong itu yang berbuat syirik. Ada Allah yang maha besar kok dia malah Allah, ada nantilah ada perantaranya pakai ini. Ya Allah, ya. Kemudian apabila menyaksikan sesama, maka ia tidak akan membutuhkan mereka. Yaitu sama-sama makhluk lah. Buat apa saya minta digendong rezeki saya oleh makhluk ini? Gak bisa lah. Apalagi sampai menggantungkan harapan dan permintaan kepada mereka. Ini pokoknya orang itu bukan masalah gengsi atau sok, bukan. Tapi karena menjaga agama supaya masuk surga, kita harus tawakal kepada Allah dan tidak bertawakal kepada makhluk. Bukan karena sombong, bukan karena gengsi, bukan karena sok. Ya. Tetapi karena memang Allah memerintahkan begitu, nanti ayatnya ada. Yang mana justru Allah Ta'ala akan memberikan uluran bantuan terbaik kalau kita betul-betul bertawakal padanya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa, orang yang bertawakal kepada Allah, maka Allah tuh sudah cukup buat dia sebenarnya. Ya. Maka aneh kalau orang ada yang berbuat syirik dengan kepada selain Allah, bertawakal kepada makhluk apalagi kepada yang gaib selain Allah. Itu apa enggak cukup Allah itu buat dia? Apakah enggak cukup sehingga harus nambah-nambah sesembahan, gitu kan? Sudah cukup Allah buat dia. Alaisallahu bikafin 'abdah? Bukankah Allah yang mencukupi hambanya? Cukup. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sudah cukup. Itu yang dikatakan Nabi Ibrahim ketika dia apain? Dibakar. Ya. Nah. Dengan demikian teguhlah tauhid, sifat tawakal dan pengabdiannya, kehambaannya maksudnya. Sikap inilah yang ditunjukkan Nabi Hud kepada kaumnya dahulu ketika Nabi Hud diancam, ya. Diancam Nabi Hud. Apa kata Nabi Hud sebagaimana Allah Ta'ala ceritakan, "Inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbikum." Sesungguhnya saya menyerahkan perkara kepada Allah Tuhan saya dan Tuhan kalian, maksudnya Tuhan di sini pencipta saya dan pencipta kalian, yaitu Allah. Ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha. Tidak ada suatu binatang melata pun melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya. Masya Allah, dabbah, Pak. Dabbah itu binatang. Bisa dimaknai binatang yang melata di atas bumi atau binatang apapun. Binatang berapa banyak? Banyak sekali. Dan ternyata semua binatang itu Allah lah yang memegang ubun-ubunnya. Allah yang mengatur semuanya. Kaya banget, ya. Kaya banget. Kaya banget, sangat kaya. Kalau kita melihat ada seorang manajer, ternyata dia punya 5 perusahaan, kita pasti bakal, wah hebat, dia punya banyak perusahaan. Pasti duitnya banyak. Pasti pinter dia. Pasti bisa manage ini, bisa manage itu. Pasti gini, pasti gitu. Hebat. Tapi tahu gak hebat itu dari kata apa? Dari bahasa Arab, dari kata hibah. Jadi hebat, hibat, hibah. Artinya apa hibah? Pemberian. Itu pun dia bisa memanage itu hebat. Hebatnya itu karena hibat. Hibah, pemberian dari Allah. Bukan karena dia dengan sendirinya bisa begitu. Allah yang atur. Ya. Kalau misalnya yang sudah bisa memiliki 5 perusahaan saja kita kagum, maka bagaimana dengan yang memiliki langit dan bumi dengan segala detail di semuanya. Sampean coba misalnya korek itu tanah, ketemu banyak binatang, cacing, kelabang, apalagi ulat, apalagi ya, banyaklah serangga ini itu, semut. Dan itu ternyata masing-masing itu Allah yang mengelolanya, menjamin rezekinya. Belum lagi semut, ya Pak. Satu lubang itu sistemnya tuh Masya Allah, ya. Belum sepenuhnya dipelajari manusia. Kadang-kadang kalau kita main semut, ya, lubang semut kita mainin kan pakai rumput kecil tuh, ya. Kita isengin semut, kemudian ditarik nih, kita pancing, set ke bawah, kita taruh, bingung dia. Itu semut penjaga, ikhwan. Ketika semut penjaga keluar dari tempatnya, kita buang di mana, itu akan ada berikutnya, next penjaga berikutnya. Makanya kita masukin lagi, kena lagi. Itu penjaga, itu sistem yang Allah Ta'ala rancang itu untuk mereka. Selalu ada penjagaan untuk lubang-lubang semut, selalu. Dari musuh, dari ini, ya, selalu. Itu Allah yang ngatur. Dalam kitab Miftah dari Sa'adah karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah disebutkan. Ibnu Qayyim dihikayatkan oleh seseorang. Ada seseorang, orang ini naruh makanan, geletakin makanan gitu. Datang seekor semut. Semut itu kemudian deketin, dia pun pergi semut itu. Balik ngebawa beberapa temannya. Tapi pas balik ini, diangkat sama orang itu makanannya. Ya. Maka semut ini bingung. Dan yang lain-lain seolah-olah menyalahkan dia. Mana-mana gitu kalau bahasa kita. Mana katanya makanan, ngomong aja lo gitu kan. Akhirnya, pada balik semut yang lain, hilang. Ya. Semuanya udah gak ada. Ditaruh lagi tempat yang sama tadi. Datang lagi satu ekor semut. Kayaknya yang tadi itu. Yang tadi kemudian nyari-nyari. Oh, ngelihat lagi nih. Ya. Kemudian Yang semut yang tadi satu semut ini balik lagi kayaknya ke tempat teman-temannya tuh. Teman-temannya datang beneran, datang lagi tuh banyak tuh. Diangkat lagi. Mana? Enggak ada lagi. Ya, bingung semuanya kan? Ya namanya semut bingung kayak gimana sih ya? Atau kayaknya semua semut kelihatan bingung terus ya mungkin. Nah, hilang selesai itu. Hilang, udah pergi lagi mereka. Ya. Taruh lagi makanannya. Datang lagi satu semut, kayaknya yang tadi lagi gitu. Wah, dia mastiin lagi itu, ada lagi. Balik lagi kemudian. Bawa teman ketiga kalinya. Kali ini lebih banyak kayaknya. Atau enggak, Fon? Kayak ini kayaknya lebih sedikit kayaknya, berapa doang. Karena mungkin udah mulai enggak dipercaya dia. Reputasinya hilang. Ya, mungkin udah ditahdir sama teman-temannya, ya. Pas pada datang berapa ekor itu? Diangkat lagi. Dikerjain nih semut ini. Diomelin kayak sama teman-temannya, akhirnya teman-temannya itu mengepung semut ini, Ikhwan. Dikepung semut ini, dikepung. Habis itu apa? Dipotong-potong anggota tubuh semut yang tadi ngabarin hoax ini. Iya. Nah, dipotong-potong semua apa yang bagian ini kan sendi-sendinya itu dipotong-potong sama teman-temannya sendiri. Tuh lihat. Ya. Dan akhirnya Ibnu Qayyim berkata, dalam dunia binatang pun kedustaan itu dibenci, gitu loh. Hoax itu dibenci. Ya. Binatang aja anti hoax. Masa kita manusia suka terseret kepada hoax, gitu kan? Itu pelajaran itu. Ya. Mungkin besok bikin kajian tematik semut anti hoax. Nah, gitu. Alhamdulillah semut enggak main Instagram dan Facebook. Ya, isinya hoax banyak kan, ya. Taib, inna rabbi ala siratim mustaqim. Sesungguhnya Rabb saya di atas jalan yang lurus, maksudnya di atas kebenaran. Allah selalu benar. Ya begitu ya ikhwan sekalian. Ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.